Kalau dia mengiringi musibah itu dengan kesabaran, dengan maraton ganjaran, dia akan mendapatkan kelezatan dan kesenangan berlipat ganda daripada musibah yang menimpa dia. Dia akan mendapatkan kelezatan dan ganjaran kesenangan berlipat ganda dari musibah yang menimpa dia. Kalau seandainya hal itu tetap ada, maksudnya sesuatu itu tetap ada pada dia. Umpamanya anak, dengan dia diwafatkan anak itu, dia sabar, maka yang dia lakukan yang lebih baik. Yang lebih baik, kelezatan yang lebih baik. Kita tidak tahu anak ini dengan meninggalnya bagaimana dewasanya, kita tidak tahu. Tapi dengan meninggalnya anak itu, dia akan menjadi sejat dari api neraka. Dengan meninggalnya anak itu, dia akan mendapatkan Baitul Hamdi. Dengan meninggalnya anak itu, dia mendapatkan ganjaran. Dan yang lainnya, menghapuskan dosa-dosa dan yang lainnya. Makanya disebutkan, di sini kalau seandainya dia sabar, dia mengharapkan ganjaran, maka Allah akan berikan kelezatan, kesenangan yang berlipat ganda daripada musibah yang menimpa dia. Seandainya masih tetap ada barang itu pada kita, sebab Allah akan memberikan Baitul Hamdi. Jadi ganjaran orang yang terkena musibah itu sangat besar dan sangat banyak. Bagaimana waqala ba'du salaf laula masa'ibud dunya la waradna al-qiyamata mafali. Kata seorang ulama salaf, kalau seandainya bukan karena musibah-musibah dunia ini, kita akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muflis, bangkrut, tidak punya apa-apa. Tapi dengan adanya musibah ini, yang pertama menghapuskan dosa-dosa kita, yang kedua akan mengangkat derajat kita dan akan mendapatkan ganjaran yang besar. Kalau ada musibah, maka justru kita tidak dihapuskan dosa, tidak dapat ganjaran, tidak diangkat derajat kita, kita akan dihisab dengan hisab yang berat. Maka dikatakan oleh ba'du salaf, laula masa'ibud dunya la waratna al-qiyamata mafali. Kemudian yang ke-9, wa min ilajiha yurawwiha qalbahu biruhi raja'il khalas min Allah fa innahu min kulli shay'in 'iwad illa Allah fa ma minhu 'iwad. Dan di antara penawarnya, yaitu kita menghibur hati kita, menghibur hati kita dengan mengharapkan ganti dari Allah Taala. Kita menghibur hati kita dengan mengharapkan ganti dari Allah Subhanahu Taala. Karena segala sesuatu itu berganti kepada Allah. Karena semuanya makhluk. Kalau ada yang hilang bagi kita atau yang tertimpa musibah, insya Allah gantinya dari Allah SWT. Tapi Allah tidak ada gantinya. Maksudnya kalau dikatakan khalifah Rasul, betul. Tapi kata-kata khalifatullah tidak boleh. Ini termasuk larangan, lafad-lafad yang dilarang. Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam larangan-larangan lafad-lafad syar'i itu, sebenarnya khalifatullah tidak ada. Yang ada khalifatul rasul, pengganti rasul. Tapi pengganti Allah tidak ada. Maka tidak disebutnya khalifatullah, tapi khalifatul rasul. Menurut segala sesuatu itu ada pengganti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada sesuatu yang luput dan kita ada yang hilang atau yang lainnya, ini insya Allah Allah akan mengganti. Yang ke-10, wa min ilajiyah ya'lama anna hazzahu min al-musibati ma tuhdithuhu lahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Dan diantara penawarnya, ia mengetahui bahwa dia mendapatkan ganjaran dan musibah tergantung apa yang ada sesudahnya yang dia ucapkan. Yang dia yakini, kalau dia redho, dia mendapatkan kerajaan dari Allah. Kalau dia murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT. Jadi apa yang dia alami, kemudian dia ceritakan, kalau dia redho, maka dia akan mendapatkan dari Allah. Tapi kalau dia murka, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT. Jika orang mendapatkan musibah, dia murka, dia kesal, dia caci maki, dia kufur, maka dia termasuk orang-orang yang binasa. Tapi kalau dia redha, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukhth. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan uji mereka. Barang siapa yang ridha, Allah akan memberikan keridhaan kepadanya. Artinya, barang siapa yang ridha, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahus sukhth, dan barang siapa yang murka, maka dia mendapatkan kemurkaan. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dengan dua jalan. Dalam satu riwayat disebutkan, Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum, faman sabara falahu sabr, wa man jazza falahu jazza. Di kalimat yang lain. Sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Barang siapa yang sabar, maka dia mendapatkan ganjaran kesabaran itu. Barang siapa yang keluh kesah, dia akan mendapatkan keluh kesah. Dalam riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, itu dengan lafaz, Inna izama jaza min izamil bala, wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum, wa man radiya falahu ridha, wa man sakita falahu suhut. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dari sahabat Anas, Nabi bersabda, sesungguhnya besarnya ganjaran itu tergantung dari besarnya musibah. Besarnya ganjaran itu tergantung dari besarnya musibah, besarnya ujian dan cobaan. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Barang siapa yang redha, maka dia mendapatkan keridhaan. Dan barang siapa yang murka, dia akan mendapatkan kemurkaan. Hadis ini derajatnya hasan. Jadi yang pertama, hadis yang tadi yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dari hadis Mahmud bin Labid. Dan yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang ketiga yang saya bacakan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas. Jadi Allah selalu menguji hambanya, mencoba. Kalau dia kuat imannya, ya terus akan diberikan cobaan yang berat. Dan Allah lebih, apabila cinta pada satu kaum, Allah uji. Sampai dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Man yuridillahu bihi khairan yusid minhu. Barang siapa yang dikendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan uji dia. Allah berikan cobaan kepadanya. Kemudian yang ke-11. Wa min ilajiha ya'lama annahu wa in balagha fil jazai ghayatuhu fa akhiru amrihi ila sabr al-ibtirar wa huwa ghayru mahmud wa la mutab. Jadi antara penawar musibah itu dia mengetahui meskipun dia berkeluh kesah yang sangat, pada akhirnya juga dia harus bersabar. Pada akhirnya dia terpaksa harus bersabar. Dia mau tahu, meskipun dia keluh kesah yang sangat, pada akhirnya dia terpaksa harus bersabar. umpamanya dengan kematian anaknya, atau kematian saudaranya, kematian orang tuanya, kematian orang yang dia cintai, dia keluh kesah, dan yang lainnya, tidak akan kembali anak ini. Tidak akan kembali orang yang dia cintai, tidak akan kembali. Tetap aja pada akhirnya dia harus sabar. Daripada akhirnya dia harus sabar, lebih baik sejak awal. Makanya Nabi mengatakan, as-sabru 'inda shadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali terkena musibah. Kalimat ini Nabi ucapkan ketika Nabi melewati seorang wanita yang tertimpa musibah. Dia menangisi. Ya, orang yang dia cintai. Waktu itu Nabi melewati pemakaman. Perempuan ini sedang menangis terhadap musibah yang tertimpa. Kemudian kata Nabi, "Jangan kamu sabar." Kata perempuan ini, "Engkau tidak tahu apa yang menimpa saya." Kemudian diberitahu oleh sahabat, "Bolehkah Rasulullah?" Kemudian dikejar, dia minta maaf. Kemudian Rasulullah, "As-sabru 'inda shadmatil ula." Sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali kita kena musibah. Semua orang pasti akhirnya juga terpaksa harus sabar, karena mungkin kembali orang yang dicintai. Kalau tidak akan kembali. Makanya demikian juga ketika kita mendapatkan musibah, keluh kesah itu tidak ada manfaatnya. Maksudnya dia introspeksi pada diri dia. Maka Rasulullah, as-sabru 'inda shadmatil ula, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-12. Wa min ilajihi ya'lamu anna ansa'al adwiyati lahu muwafaqatu rabbih wa ilaihi fi ma habbahu wa radiyahu lahu wa anna khafiyatal mahabba wa sirraha muwafaqatul mahbub. Dan di antara penawarnya, dia mengetahui bahwa sebaik-baik obat bagi dia mengikuti kehendak Allah sebagai Rabb, sebagai ilah yang dia sembah, dari apa-apa yang Allah cintai dan Allah redai. Apabila dia mengetahui sebaik-baik obat, manfaat obat yang paling bermanfaat bagi dia adalah mengikuti Allah sebagai Rabbnya, sebagai ilah, dari apa yang menurut apa yang Allah cintai dan Allah redai. Jadi kita yang terbaik bagi kita ketika kita mendapatkan musibah, maka obat yang paling bermanfaat yaitu kita taat kepada Allah, menjauhkan larangan. Bukan ketika mendapatkan musibah dia putus asa. Putus asa ini bukan orang-orang yang beriman. Putus asanya orang-orang kafir. Ada juga yang melarikan dari menghibur musibahnya itu dengan berbuat maksiat. Ada yang terketika tertimpa musibah, bukannya dia tambah tunduk, tambah taat kepada Allah, malah dia berbuat maksiat. Ada yang mengobatinya dengan minum khamr, ada yang dengan narkoba, ada yang kemudian dia tidak mau sholat, ada yang kemudian dia tidak mau yang melakukan kebaikan. Ini bukan obatnya, justru dia akan bertambah musibahnya. Bahkan akan bertambah azab bagi orang itu dengan dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan dia mendekatkan diri kepada Allah, dengan dia bermunajat kepada Allah, dengan dia tadarruk kepada Allah, itu insya Allah akan bertambah baik buat dia. Bukan tambah jauh. Sebab musibah yang Allah cintakan kepada manusia ini, supaya manusia ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, وَلَقَدْ أَخَذْنَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Jadi Allah sudah timpakan azab. Dengan azab itu sengaja Allah timpakan supaya apa? Supaya mereka ini tunduk kepada Allah, supaya mereka kembali kepada Allah. Tapi ini kenyataannya tidak. Tambah dekat kepada Allah SWT. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 76, ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Allah dan juga mereka tidak memohon kepada Allah dengan merendahkan diri kepadanya. Jadi Allah sudah timpakan azab supaya mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi mereka tambah jauh. Jadi kita harus mengetahui obat yang paling bermanfaat tambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang yang tertimpa musibah, hikmahnya sangat besar. Kalau seandainya dia diberikan taufik oleh Allah, dia kembali, manfaatnya sangat besar buat dia, dunia dan akhirat. Tuhan yang sedih, a'azakumullah, kalau antum perhatikan, ya, banyak orang-orang yang kemudian datang ke masjid, kemudian ngaji, baca Al-Quran, itu awalnya ditimpa musibah. Kalau dia tidak ditimpa musibah, mungkin tidak seperti itu. Terlalu banyak orang-orang yang ditimpa penyakit, banyak sekali berbagai macam penyakit. Kemudian dengan itu dia kembali kepada Allah. Saat dia diberikan kesehatan oleh Allah, mungkin dia akan kembali kepada Allah. Dia tidak akan tobat. Ini banyak hikmahnya. Jadi tujuannya, obat yang paling bermanfaat dengan dia tunduk. Dengan dia tunduk kepada Allah, senang. Betapa banyak orang-orang yang tertimpa musibah, kemudian dia lari untuk kembali kepada Allah, itu yang bermanfaat buat dia. Banyak orang-orang yang kemudian dia sholat, kemudian dia ibadah, kemudian dia ngaji. Karena ada musibah. Tapi kalau ada musibah, dia tidak mau ngaji. Tapi berapa banyak orang-orang yang sehat, walafiat, diberikan segala macam, dia tidak mau ngaji. Karena mau kena musibah. Tapi kalau sudah kena musibah, baru dia akan kembali. Tapi kalau seandainya terus demikian, dia tidak kembali, rugi buat dia dunia dan akhirat. Maksudnya sebelum kita terkena musibah, kita kembali kepada Allah SWT. Nah, manfaat yang paling bermanfaat obat itu, dia itu tidak taat kepada Allah dengan mengikuti jalannya, dengan mengikuti perintahnya, menjauhkan larangannya. Kemudian yang ke-13, wa min ilajiha yuwazina baina a'zamil ladzataini wattamattu'aini wa adwamihima, yaitu diantara penawarnya dia harus menimbang yang mana dua kelezatan yang paling besar. Timbang di mana dua kelezatan yang paling besar dan abadi, yaitu kelezatan dia bergembira dengan orang atau dengan barang yang dengan itu Allah timpakan musibah, atau dengan ganjaran yang abadi. Jadi harus umpamanya dia ditimpa musibah dengan kematian anak, yang dia senang dengan anak itu, atau dengan orang tuanya, atau dengan saudaranya, itu sementara saja. Tapi dengan hilangnya anak ini, dengan hilangnya saudara ini, dengan hilangnya orang tua, dengan kematian mereka, justru tidak mendapatkan pelajaran yang ada. Makanya kita harus menimbang mana dua kelezatan yang paling besar dan paling abadi. Kemudian yang ke-14. Wa min ilaji ayya alama anna alladhi ibtalahu biha ahkamul hakimin wa arhamur rahimin. Jadi antara penawarnya dia harus mengetahui bahwa yang menguji dia, yang mencoba dia, yang memberikan musibah, ahkamul hakimin, Allah yang maha adil. Yang memberikan kepada cobaan kepada dia, yang memberikan musibah kepada dia, ahkamul hakimin wa arhamur rahimin, Allah yang maha adil dan Allah yang paling sayang kepada makhluknya. Wa anahu subhanahu lam yursil ilayhi al-bala yuhlikahu bihi. Dan Allah tidak menimpakan bala atau cobaan untuk membinasakan kita. Jadi kita harus ingat bahwa Allah itu arhamur rahimin, yang sangat pengasih, sangat penyayang kepada hambanya. Ahkamul hakim, yang paling bijaksana dan paling adil. Jadi kalau seandainya kita ditimpa musibah, kita ingat bahwa yang memberikan musibah Allah Rabbul Alamin, Arhamur Rahimin wa Ahkamul Hakim. Allah memberikan musibah kepada kita karena Allah sayang kepada kita. Bukan Allah akan menghancurkan kita, membinasakan kita, bukan. Tapi justru Allah sayang kepada kita. Kalau seandainya itu terkena berat buat kita, dan kita redha dan sabar, akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat itu merupakan azab. Azab. Karena mereka tidak taat kepada Allah. Mereka tidak tunduk kepada Allah. Mereka tidak patuh kepada Allah. Mereka berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, berbuat dosa-dosa besar, dosa-dosa yang paling besar, meninggalkan sholat. Berapa banyak orang-orang yang terkena musibah itu? Mereka orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, berbuat bid'ah. Mereka juga meninggalkan sholat, tidak menutup auratnya. Dan yang lain itu sebetulnya mengatakan, disimpan azab kepada Allah SWT. Tapi orang-orang yang beriman, yang taat, yang takwa, diberikan musibah oleh Allah SWT. Yang kita percaya bahwa yang memberikan musibah itu Arhamur Rahim. Kita lihat bagaimana Allah memberikan musibah kepada kekasihnya. Orang-orang yang dicintai, yaitu para anbiya wa rusul. Allah memberikan musibah kepada kekasihnya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yaitu para anbiya, anda bisa lihat. Bagaimana cobaan-cobaan yang menimpa para nabi itu. Sangat berat. Seperti Ayyub, puluhan tahun diberikan penyakit oleh Allah. Puluhan tahun, bukan tahun dua tahun, puluhan tahun. Tapi dengan kesabarannya, diberikan ganjaran yang paling besar. Kemudian juga, cobaan Nabi Musa AS, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Cobaan. Jadi dengan cobaan-cobaan itu, justru akan menghapuskan dosa, mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Dan kita ingat bahwa yang memberikan cobaan Arhamur Rahim, orang yang paling kasih, paling sayang. Makanya ketika kita mendapatkan musibah itu, kita harus ingat. Ini Allah sayang kepada kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Mungkin kita banyak dosa, mungkin kita banyak maksiat, dan yang lainnya yang kita lakukan, kita kembali kepada Allah. Teguran dari Allah SWT. Dan kita sabar serta ridho. Dikatakan oleh seorang ulama kata Ibnu Qayyim, "Ma ja'ina musibatan ma ja'a fi tuhlikaka." Sesungguhnya musibah itu datang itu bukan untuk membinasakan kamu. Kemudian pernah ada seorang memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya, al-qadaru sabu' wa sabu' la ya'kulu al-maitah." Wahai anakku, sesungguhnya takdir Allah itu sabuk seperti binatang buas, dan binatang buas itu tidak akan makan bangkai. Artinya, ini bukan takdir Allah SWT yang kita harus sabar. Kita harus sabar. Dan Allah itu sudah memberikan musibah sayang kepada kita. Kemudian yang ke-15. Wa min ilajiha ya'lamu annahu laula mihanu dunya wa masaibuha la faba al-abda min adwa'il kibr wal 'ujub wa qaswat al-qalb. Lagi dia mengetahui kalau tidak ada cobaan dan ujian dunia ini dan musibah, di antara penawar, kalau seandainya tidak ada cobaan-cobaan dunia dan musibah, maka seorang hamba itu akan terkena penyakit kibir, sombong, angkuh, akan terkena penyakit ujub, membanggakan diri. Kemudian juga keras hati. Dan yang lainnya. Jadi dia mengetahui bahwa musibah dunia ini, ujian-ujian dunia ini sangat baik buat dia. Karena kalau tidak ada ujian ini, manusia akan terkena penyakit kibir, penyakit sombong, penyakit ujub, keras hatinya, dan yang lainnya. Jadi kalau tidak ada musibah, tidak ada cobaan, ujian, orangnya akan selalu bertambah sombong, bertambah ujub, bertambah kibir, bertambah angkuh, bertambah keras hati. Tapi dengan ada musibah, dia akan bertambah lunak tawadhu. Dia akan lunak hatinya. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang kita lihat banyak orang-orang yang kembali kepada Allah ya karena tertimpa musibah. Kalau tidak tertimpa musibah ya dia tetap aja. Nggak mau sholat, nggak mau datang ke pengajian, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau dekat kepada Allah. Tapi ada musibah, justru dia tambah dekat kepada Allah SWT. Tambah tunduk, tambah tawadhu dan yang lainnya. Tentu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Jadi kita mestinya juga bersyukur, artinya kembalinya ke jalan yang benar. Saya juga sudah bersyukur. Banyak juga orang terkena musibah, tapi kembalinya ke jalan yang tidak benar. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, "Faraula annahu subhanahu wa ta'ala yudawi ibadahu bi adiyatil mihan wal ibtila, la taghaw wa baghaw wa ataw." Pada Ibnu Qayyim, Allah Ta'ala mengobati hambanya dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Sebab kalau tidak ada cobaan dan ujian, mereka akan melewati batas. Mereka akan berbuat zalim. Mereka akan merajalela di muka bumi. Tapi dengan cobaan dan ujian itu, dia akan kembali. Kemudian yang ke-16. Wa min ilajiha ya'lam anna marat ad-dunya hiya bi'ainiha halawatul akhirah. Dia harus mengetahui bahwasanya pahitnya dunia ini pada hakikatnya manisnya akhirat. Pahitnya dunia ini pada hakikatnya manisnya akhirat. Wa halawatul dunya bi'ainiha maratul akhirah. Dan manisnya dunia pada hakikatnya pahitnya akhirat. Dibalik. Jadi pahitnya dunia pada hakikatnya manisnya akhirat. Dan manisnya dunia pada hakikatnya pahitnya akhirat. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang dari neraka, yang orang ini merupakan orang yang paling mendapatkan kenikmatan, paling kaya dan segala macamnya sudah. Kenikmatan dunia dia penuh. Di an'am ahli dunia, dalam riwayat disebutkan di an'am, orang yang paling nikmat di muka bumi. Karena dia maksiat, karena dia melewati batas, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian diangkat oleh Allah SWT. Apakah kau pernah merasakan kenikmatan di muka bumi ini? Belum ya Allah, belum pernah. Ini orang yang paling nikmat. Kenapa? Beratnya siksaan akhirat. Kemudian Allah mengangkat lagi ahli jannah, ahli surga. Ditanya, orang yang paling miskin di muka bumi, paling susah di muka bumi. Ditanya oleh Allah, apakah kau pernah mengalami kesulitan di muka bumi? Belum pernah ya Allah. Kenapa? Dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Nikmatnya akhirat yang luar biasa, abadi. Nikmat akhirat itu abadi. Lebih baik dan lebih besar. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Bal tu'thiruna hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi. Lebih baik dan lebih abadi. Jadi tentang kesulitan, kesusahan dunia ini memang akan terus mengiringi seorang mukmin. Dan dunia ini kata Rasulullah, sijnul mukmin. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Penjara karena kita terbatas dengan hududullah batasan Allah. Ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal dan yang lain ada batasan. Tapi orang kafir tidak ada halal, tidak ada haram bagi mereka. Maka dianggap dunia ini sebagai surga oleh mereka. Tapi dunia ini kata Rasulullah bagi orang mu'min sijnun. Hadis ini sahih dari Muslim dan Tirmidzi. Kemudian juga kata Rasulullah, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahawat. Rawahu Muslim. Sesungguhnya surga ini dihiasi dengan berbagai macam kesulitan dan ketidaksenangan, sedangkan neraka itu dihiasi dengan berbagai macam syahawat. Ikhwan fil din azakumullah, ini penjelasan Ibnu Qayyim bagaimana kita mengobati musibah yang menimpa kita. Kita ada 16. Kemudian di samping itu juga kita mengobati kesusahan, kesulitan, musibah yang menimpa kita dengan membanyakkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, di samping ketika kita melakukan musibah, kita harus tunduk ya, patuh kepada Allah. Itu yang pokok. Jadi saya ingatkan untuk diri saya dan untuk antum sekalian dan untuk seluruh kaum muslimin yang tertimpa musibah, ketika mendapatkan musibah kita harus redha, kita harus sabar dan mengucapkan kalimat yang baik, dan setelah itu kita kembali kepada Allah, kita introspeksi ke dalam terhadap diri kita, apa dosa yang pernah kita lakukan. Sebab jelas setiap anak Adam itu punya dosa, dosa apa yang kita lakukan? Mungkin kita lalai dalam berbakti kepada Allah, saat kepada Allah lalai dalam berbakti kepada kedua orang tua, mungkin kita lalai dalam sholat kita dan ibadah kita, mungkin juga dalam menuntut ilmu dan yang lainnya, kita harus lihat dan dosa-dosa apa lagi yang kita lakukan. Kita kemudian istighfar dan taubat kepada Allah SWT, taubat kepada Allah SWT. Itu yang harus kita lakukan, istighfar, kemudian taubat kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kemudian kita kembali taat kepada Allah, menjauhkan larangannya, kemudian kita terus menuntut ilmu syar'i dan mengamalkan amal soleh, kemudian setelah itu kita juga membaca zikir-zikir. Jadi bukan hanya zikir, tapi yang pokok kita kembali dulu kepada Allah, kita taubat dulu kepada Allah dari musibah yang menimpa kita, istighfar, taubat, kemudian taat kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW kana yaqulu 'inda al-karb, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'a wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dari hadis Imam Abbas, Rasulullah mengucapkan ketika mengalami kesulitan, kesusahan, mengucapkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'a wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Dan Islam Muslim juga ada doa ketika mengalami kesulitan. Bisa juga kita baca la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Artinya tidak ilah yang berhak untuk diibadahkan, hanya Allah yang maha agung dan maha penyantun. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang mempunyai arsy yang agung. Tidak ilah yang berhak diibadahkan, hanya Allah yang mempunyai langit dan mempunyai bumi, dan Allah yang mempunyai arsy yang mulia. Itu kita ulang-ulang. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu kita baca hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Tirmizi dari sahabat Anas, anna Rasulullah SAW kana idza hazzahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajib, afrah lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Adalah Rasulullah apabila ada urusan yang sulit, dia mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajib, wahai Allah yang hidup, yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta tolong di saat sulit. Hadis ini riwayat Tirmizi. Dalam riwayat yang lain tambahannya aflat lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Itu juga masuk dalam zikir pagi dan sore yang dibaca oleh Rasulullah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajib, aflih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Hakim, Nabi setiap pagi dan sore membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajib, aflih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wahai Allah yang hidup, yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta tolong di saat sulit. Bereskanlah urusanku semuanya, janganlah engkau biarkan aku meskipun hanya sekejap mata. Janganlah engkau bebankan urusan ini kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Ada juga riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan dari sahabat Abi Bakrah, Rasulullah SAW bersabda, da'awatul makrubi Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat a'in wa aslih li shani kullah la ilaha illa anta. Rasulullah bersabda, doa di saat mengalami kesulitan, kesusahan, yaitu Rasulullah mengajarkan membaca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat a'in wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, aku sangat mengharapkan rahmatmu. Janganlah engkau bebankan musibah ini pada diriku meskipun hanya sekejap mata. Bereskanlah urusanku semuanya. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan engkau, ya Allah. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam mushafnya dan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan. Jadi kita baca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat a'in wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Kemudian ada juga yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu doa mengalami kesulitan seperti doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Nabi, tidaklah seorang berdoa dengan doa ini maka Allah akan kabulkan. Tiada ilah yang berhak di dalam engkau, ya Allah, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Atau juga dengan Allah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ya Allah, engkau lah Rabbku, aku tidak menyekutukan engkau dengan sesuatu pun juga. Allah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang sedikit yang bermanfaat untuk saya, untuk anda sekalian, dan juga sebagai penawar dari musibah yang menimpa kita semuanya dan juga yang menimpa kaum muslimin agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.